Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin hafizahumallahu ta'ala. Dan kita alhamdulillah telah sampai di bab yang baru, yaitu bab ke-11 yang berjudul Huququl Ukhuwah Al-Imaniyah, atau kita terjemahkan dengan hak-hak persaudaraan seiman. Ya, jadi kita akan membicarakan mengenai persaudaraan dalam Islam, ya. Nah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui agama yang mulia ini adalah Allah menyatukan, ya, hati-hati yang tadinya saling bermusuhan, yang tadinya saling menjauh, ya, Allah jadikan hati-hati tersebut bersatu, menjadi saudara, ya, karena Allah yang saling mencintai, yang mana mereka saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, dan semua itu yang menggabungkan mereka, yang menyatukan mereka adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa besar yang wajib bagi setiap muslim untuk mengingatnya, untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat ini. Ya, dan jangan sekali-kali melupakan nikmat ini. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian dan kalian menjadi bersaudara karena nikmat tersebut." Ya, jadi Allah perintahkan untuk jangan lupakan nikmat Allah berupa persatuan dan persaudaraan dalam agama, karena nikmat yang luar biasa besar. Maka ya, orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh, ya, yang mana tujuan mereka itu satu, ya, kepentingan mereka itu satu, ya, dan ya, tujuan mereka, ya, akhir dari perjalanan mereka itu juga satu, dan yang menyatukan mereka adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berserah diri kepada Allah, dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan dengan tunduk kepada perintah Allah serta mengikuti syariat Allah, dan juga meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka inilah yang menyatukan kita semua, yang menjadikan kita bersatu, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, seorang mukmin, ya, dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yang mana bangunan tersebut menguatkan satu sama lainnya. Ya. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan beliau kemudian mengaitkan antara jari-jari beliau, ya, menunjukkan bahwasanya erat sekali, ya, antara jari satu dengan jari yang lain. Ini menunjukkan bahwa, ya, hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin itu sangat erat, ya, seperti yang digambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bangunan. Dan juga diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fit tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin, orang-orang yang beriman dalam kasih sayang sesama mereka, ya, belas kasih di antara mereka itu seperti satu tubuh. Ketika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh itu akan ikut terpengaruh, ya, dengan dia begadang tidak bisa tidur atau dengan demam, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ya, kita ambil contoh misalnya kita sakit gigi, yang sakit cuma giginya saja, bahkan itu sarafnya gigi yang sakit, tapi semuanya sakit, gusinya ikut sakit, orang nggak bisa tidur, bahkan ada yang sampai demam, pusing dan lain sebagainya, ya. Dan begitulah seorang, begitu pula ya, kaum mukminin, ya, seperti satu tubuh, yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Maka hadis-hadis tadi, ya, menunjukkan dengan sebuah petunjuk yang sangat jelas tentang wajibnya untuk bersolidaritas di antara kaum muslimin, ya, dan wajibnya untuk berkasih sayang sesama kaum muslimin, dan wajibnya untuk saling membantu dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Dan dalam perumpamaan beliau yang beliau sebutkan tadi, perumpamaan yang beliau sebutkan dalam hadis tadi, ya, yaitu diumpamakan seperti bangunan yang satu dan seperti jasad yang satu, itu menunjukkan bahwa dengan mereka saling bersolidaritas, mereka saling membantu, mereka saling menyayangi, maka, ya, akan terjadi persatuan di antara mereka, akan terbentuk persatuan di antara mereka, wa yantadhim saffahum, dan akan saff mereka itu akan tertata, ya, akan barisan mereka akan rapi, dan mereka akan selamat dari kejelekan musuh mereka. Ya, kalau kita bercerai-berai, ya, musuh gampang, tinggal mengadu domba yang satu, ya, kemudian bertengkar, kita bubar sendiri, ya, musuh mudah menyerang. Tapi kalau kita saling menyayangi, saling bersatu, musuh akan susah, ya, mengadu domba dan mencerai-beraikan kita dan menghancurkan kita. Maka inilah ukhuwah imaniyah, ya, ukhuwah karena keimanan, ya. Dan persaudaraan seperti ini, ya, itu sangat tinggi kedudukannya, ya. Yang mana tidak ada sesuatu yang ikatan persaudaraan yang lebih tinggi daripada persaudaraan iman. Bahkan ini lebih, ya, tinggi derajatnya, lebih tinggi, lebih agung daripada persaudaraan karena nasab atau karena hubungan darah. Ya, lebih tinggi kedudukannya daripada persaudaraan karena hubungan darah. Kenapa? Karena yang menjadi penyatunya itu adalah agama Allah, ya. Yang menjadi pengikatnya itu adalah ibadah kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, ya. Dan tujuannya itu satu, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hak-hak persaudaraan. Ya, dilihat apa saja, kalau namanya saudara itu haknya apa saja. Ya. Wa ya'rifa laha makanataha, dan hendaknya dia juga mengenali kedudukannya. Ya, kedudukan persaudaraan dalam Islam. Dan hendaknya dia menjaga kehormatannya, ya, atau menjaga kesuciannya, ketinggiannya. Dan hendaknya dia menghindari setiap hal yang dapat, ya, merusak atau mengurangi, ya, prinsip persaudaraan dalam Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Apa itu dengki? Tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan. Wala tanajashu, ya. Janganlah kalian menipu dalam jual beli. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau namanya tanajus itu, ada seorang aktor yang berpura-pura menawar harga dengan harga yang lebih tinggi, supaya pembeli yang lain ini merasa takut kehilangan barangnya, ya. Saya mau beli, saya tawar harganya harusnya 10 ribu jadi 15 ribu. Nah, maka pembeli yang di sebelahnya ini, wah, nanti kalau kebeli berat, maka dia harus dia naikkan harganya. Padahal harga aslinya 10 ribu. Ini namanya najis. Dan ini, kata Nabi SAW, ini merusak persaudaraan. Ya. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ya, saling memboikot, enggak mau ketemu. Ya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Saudaranya sudah deal. Ya, datanglah orang ini kemudian punya saya lebih murah. Ya, padahal sudah deal. Nah, ini contoh ya, larangan menjual di atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Berarti ini menunjukkan yang seperti ini, hasad, najis, saling benci itu bukan saudara, bukan seperti saudara. Allah perintahkan untuk menjadi saudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhulhu, dia tidak menzaliminya, dia juga tidak menelantarkannya. Wa la yahqiruhu, dan juga tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ya, Nabi mengatakan takwa itu di sini sambil menunjuk kepada dada beliau. Ya. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat seandainya dia merendahkan muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan setiap muslim itu haram ya, darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya haram untuk ditumpahkan, haram untuk dilanggar ya, darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Maka ini ya, maka persaudaraan dalam Islam ya itu membutuhkan perawatan ya, membutuhkan hal-hal yang bisa merawatnya ya, supaya apa, li alla ya, supaya dia tidak pecah, tidak rusak ya. Oleh sebab itu Islam, agama kita memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras ya, tentang hal-hal yang dapat merusak ukhuwah dan dapat membuatnya cacat ya. Semisal apa tadi ya, tanajus, jual beli dengan cara najis ya, pura-pura menawar harga lebih tinggi, atau tahasud ya, saling hasad, atau tadabur, saling membelakangi, enggak mau ketemu, tabaghud, saling benci, wal ghibah, saling ghibah atau membicarakan kejelekan yang lain, wan namimah, saling memprovokasi ya, dan lain sebagainya. Ini dilarang ya, li'annaha tukhillu bil ukhuwah, karena semua itu akan merusak ukhuwah. Wa tufariqu bainal muslimin, dan akan memisahkan, memecah belah kaum muslimin ya, dan akan menjadikan perpecahan di antara mereka, dan juga akan melemahkan persaudaraan mereka ya. Ini semua tindakan-tindakan yang berlawanan dan bertentangan dengan prinsip persaudaraan dalam Islam. Kenapa? Karena di antara tujuan agama Islam adalah menyatukan kaum muslimin ya, membuat hati-hati mereka itu saling rukun ya, dan menyebarkan ya kecintaan di antara mereka ya, kecintaan, kemudian juga persaudaraan, dan saling membantu, saling menolong ya, dan merealisasikan segala sesuatu yang dapat ya menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan dalam Islam. Maka berhati-hatilah dengan segala sesuatu ya yang yang bisa menyebabkan lemahnya persaudaraan ya. Wa kullama akhallal 'abdu bi syai'in min huquqi hadhihi al-ukhuwah wa muqtadayat dan ketika seorang hamba itu lemah dalam menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan, dia kurang dalam memberikan hak-hak persaudaraan, maka imannya juga berkurang ya. Iman yang berkurang, agama juga akan lebih lemah ya, sesuai dengan kekurangannya dalam menunaikan hak persaudaraan ya. Orang yang sukanya ghibah, sukanya namimah, sukanya usil sama orang lain, saudaranya sendiri ya, ini berarti tanda lemahnya imannya ya. Dan diantara dalil-dalil yang ada dalam bab ini, yang merupakan nadhir, yang sepadan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu hadis-hadis yang kita bacakan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya, yang memberikan petunjuk tentang bagaimana persaudaraan dalam Islam ya, dan bagaimana kedudukannya serta bagaimana hak dan kewajiban dari persaudaraan dalam Islam. Allah taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Ya, sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Ya, maka hendaknya kamu damaikan antara saudara-saudaramu. Ya, Kalau ada yang bertengkar, damaikan karena saudara. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang kamu rendahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Ya, boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan, ya. Wala nisa'um min nisa'in, dan juga wanita juga jangan merendahkan yang lain, ya. Asa ayyakunna khairan minhun. Siapa tahu yang dia hina, dia ejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu ya menghina dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Si bodoh, si jelek, si apa, si ini, ya. Panggilan-panggilan yang buruk. Ya, si apalah ya. Ini jangan. Ya, jangan manggil dengan julukan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek ya panggilan kefasikan itu adalah sesudah keimanan. Ya, orang sudah beriman kok dipanggil dengan panggilan yang jelek, ya. Wa man lam yatub faulaika humud dzalimun, dan siapa yang tidak bertobat dari semua itu, maka dia orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya ini perbuatan dosa dan diminta untuk bertobat. Kalau enggak mau bertobat, berarti dia orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan suka berprasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, su'udzon. Ya. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, janganlah menghibah satu sama lain. Jangan membicarakan kejelekan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau suka ya memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Pasti kamu jijik, pasti kamu benci, ya. Karena ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya, karena saudaranya enggak bisa membela diri. Dia seperti mayat, ya. Ya pasti ya kamu benci untuk memakan bangkai saudaramu sendiri. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sekalian manusia, ketahuilah bahwa kami menciptakan kamu semua laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu, dan kami jadikan kalian ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk bisa saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Akan tetapi kalian cukup katakan kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan mengurangi pahala amal kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cukup panjang ya, tapi luar biasa padat ya dari sisi faedah dan makna. Masya Allah, surat Al-Hujurat ayat 10-14. Maka iman itu akan membuahkan ya persaudaraan dan kerukunan dan saling cinta kepada orang-orang yang beriman, ya. Dan juga menumbuhkan hubungan ya yang kuat, yang tidak mungkin terwujud oleh ikatan manapun di dunia ini selain daripada ikatan keimanan. Ya, saking kuatnya ini enggak ada lagi ikatan yang bisa sekuat ini kecuali ikatan iman, ya. Dan dia adalah rabithah mustamirrah. Dia adalah ikatan yang akan terus-menerus ada, akan langgeng. Ya, ghairu munqati'ah, tidak akan terputus di dunia maupun di akhirat, ya. Ya. Adapun hubungan-hubungan yang lain, ya, maka dia akan terputus sekuat apapun dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka orang-orang teman-teman akrab, ya orang-orang yang terkasih, pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Tadinya saling berkasih sayang, di hari kiamat menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Enggak jadi musuh kalau orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga mengatakan, wa taqatta'at bihimul asbab. Dan hari itu terputuslah ya segala macam sebab, yaitu sebab-sebab persaudaraan. Ya berupa sebab karena nasab, karena afiliasi, karena loyalitas dan lain sebagainya. Semuanya akan terputus, ya. Maka ya semua hubungan ya dan persaudaraan itu semuanya akan putus ya, kecuali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Al-Mustawrid Ibnu Syaddad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man akala bi muslimin uqlatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam." Barang siapa yang makan dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan memberinya makan yang semisal itu di neraka jahannam. Ya, atau dari api neraka jahannam. Wa man kusiya bi rajulin muslimin fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Dan barang siapa yang mendapatkan baju, mendapatkan pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah taala akan memakaikan baju kepadanya dari api jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumil qiyamah. Dan siapa yang ya meraih atau apa menempati suatu kedudukan dengan tujuan riya dan sum'ah, maka Allah akan menempatkannya pada hari kiamat dalam posisi riya dan sum'ah, ya akan dipermalukan orang ini riya dan sum'ah, ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah ketika makna dari uklah tadi, makanan tadi adalah makanan yang di ambil ya dari mengorbankan kehormatan saudaranya sesama muslim, ya. Ya dia jadikan itu sebagai wasilah, sebagai prasarana untuk mendapatkan makanan, ya. Dia apa namanya? Dia rendahkan kehormatannya, dia khianati atau dia sifati dengan sifat-sifat yang buruk di sisi musuhnya. Dia tahu saudaranya ini musuhan sama si fulan. Oh, dia cerita sama fulan. Wah, dia tuh gini. Demi apa? Demi mendapatkan uang atau demi mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, ya, atau ya mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan posisi dalam kepemimpinan. Ini namanya teman makan teman, ya, demi harta, jabatan dan lain sebagainya. Maka di sini terdapat peringatan, ya, terkait dengan kehormatan kaum muslimin, baik itu darah mereka atau kehormatan mereka atau harta mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu haram darahnya, haram hartanya dan juga haram kehormatannya untuk dilanggar muslim yang lain. Ya, jadi enggak boleh muslim melanggar apa tadi? Darahnya, hartanya dan kehormatan tidak boleh dilanggar. Ya, hadis riwayat Muslim. Maka ketika seorang itu tidak peduli dari mana makanannya, dari mana minumannya, apakah dia dapatkan itu walaupun dengan cara berbuat jahat kepada saudaranya sendiri, maka fa'ainal ukhuwah, maka di mana lagi ada persaudaraan sesama muslim kalau seperti ini, ya. Dan apa ya, di mana kebaikan-kebaikan yang ada pada ukhuwah tersebut, ya. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada makna lagi makna persaudaraan. Kemudian sabda beliau, di mana Allah Taala akan memberinya makanan yang semisal itu dari jahanam, maka Allah Taala akan menghukumnya, ya, karena perbuatannya itu dengan api neraka. Dia akan diberikan ya makanan dari neraka pada hari kiamat, ya, dan ya makanan yang dulu dia makan di dunia itu akan menjadi musibah baginya di hari kiamat, ya, karena dia telah ya, mengorbankan kehormatan seorang muslim. Begitu pula dengan ketika dia diberi baju, mendapatkan baju karena dia mengorbankan muslim yang lain, Allah akan memberikannya baju pada hari kiamat dari neraka jahanam, ya. Jadi dia mendapatkan baju ini dengan cara apa namanya, merendahkan seorang muslim, ya, menggibahnya dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Dan ini juga bukan pembatasan, ini sekali-kali bukan pembatasan, ya. Contohnya misalnya ketika seorang itu ingin mendapatkan kepemimpinan atau kekuasaan, ya, atau apa namanya, ya, kekuasaan atau kepemimpinan, ya. Tapi dia dapatkan itu dengan cara, ya, merendahkan kehormatan saudaranya, ya, merendahkan, mengurangi hak saudaranya, menggibahnya, kemudian memprovokasinya atau memprovokasi orang lain untuk benci kepada dirinya, ya. Dan dia tidak peduli, ya, dengan kehormatan saudaranya sama muslim. Yang penting dia dapat jabatan ini, dia dapat kedudukan, ya. Maka boleh jadi dia akan mendapatkan tujuannya, ya, yang dia inginkan. Akan tapi dia akan mendapatkan akibatnya nanti pada hari kiamat berupa kerugian, karena Allah Ta'ala akan memakaikannya baju dari neraka jahanam. Kemudian sabda Nabi berikutnya, wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumil qiyamah. Barang siapa yang, ya, apa namanya, meraih kedudukan atau meraih suatu posisi, ya, dengan riya dan sum'ah, ya, tujuannya riya dan sum'ah. Riya itu berarti ingin dipuji, ingin dilihat. Sum'ah juga ingin didengarkan, ya, ingin populer, ya. Maka Allah akan menempatkannya dalam posisi riya dan sum'ah pada hari kiamat, ya. Ini maksudnya adalah ketika seorang itu, ya, merendahkan seorang muslim, merendahkan kedudukannya, ya. Misalnya dia merendahkan kedudukannya dalam kepemimpinan, merendahkan pemimpinnya, ya. Atau dia merendahkan seorang yang punya ilmu, ya, menganggapnya kecil, menganggapnya remeh. Yang mana dia melakukan semua itu bukan karena dia ingin menasehati, bukan karena Allah, ya. Bukan karena untuk membela agamanya atau untuk, ya, untuk membela agamanya, akan tapi karena riya tadi, ya. Jadi tujuannya sama sekali bukan nasihat, ya. Dia merendahkan itu, dia ini bukan nasihat, ya. Dan tujuannya semata-mata hanya untuk riya dan sum'ah dan kepopuleran atau popularitas, ya. Maka contohnya misalnya dia mencela seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang ustadz, ya. Dan tujuannya itu untuk menampakkan dirinya sendiri. Wah, saya hebat, bisa membantah ustadz fulan, membantah ulama fulan, ya, untuk menampakkan dirinya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang niatnya. Dan Allah akan, ya, akan menempatkannya pada hari kiamat, ya, sesuai dengan posisinya, yaitu posisi dia seorang yang riya dan sum'ah. Allah akan tampakkan nanti pada hari kiamat, ya. Maka boleh jadi manusia tidak tampak akan hal ini. Dia enggak, orang-orang itu pada enggak tahu. Lakinnallahu alimun bisudur. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Orang-orang mungkin tidak menyadari orang ini niatnya sum'ah, orang ini niatnya riya, tapi Allah Maha mengetahui, ya. Maka ketika dia merendahkan seorang amir, seorang pemimpin, gubernur dan lain sebagainya, atau seorang yang alim, seorang ulama, atau seorang tajir, seorang pedagang muslim, ya, sehingga dia sampai apa namanya, sampai rugi, ya, maka semua itu menunjukkan bahwa tujuannya itu bukan nasihat, bukan ingin kebaikan kepada saudaranya, ya. Akan tapi hanyalah tujuannya itu untuk riya dan sum'ah dan untuk dipuji, ya, untuk mendapatkan pujian, ya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumil qiyamah." Ya, oleh sebab itu Nabi, ya, mengabarkan bahwasanya orang ini nanti akan ditempatkan seperti orang yang sum'ah dan riya pada hari kiamat. Misalnya ya, seorang itu yang dicontohkan di sini adalah seorang itu misalnya punya kekuasaan. Ya, punya dia mungkin sebagai pemimpin, sebagai gubernur atau yang lainnya, yang mana dia dikenal dengan keistiqomahan, dengan dia orang yang lurus, ya. Kemudian ada orang lain yang ingin merendahkan dia. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjatuhkan dia dari kekuasaannya. Ya, padahal ya dia tahu orang ini sebenarnya cocok jadi pemimpin. Tapi orang ini ya berusaha menjatuhkannya, ya. Dan dia juga bukan dalam rangka menginginkan kebaikan. Ya, dia semata-mata hanya ingin riak dan sum'ah, ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ya, maka ini kezaliman kepada sang pemimpin ini di satu sisi, dan di sisi lain ya dia juga melakukannya dalam rangka riak dan sum'ah. Maka Allah akan menghukumnya, ya, bahwasanya dia akan ditempatkan di hari kiamat dalam posisi riak dan sum'ah, ya, dan Allah akan rendahkan dia di hadapan makhluk yang lain, ya. Dan ini mengingatkan kita, ya, dengan sebuah kisah yang ada dalam Sahih Bukhari, yaitu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi gubernur di Irak. Ya, jadi di masa Umar bin Khattab beliau ditunjuk sebagai gubernur di Irak. Ya. Fashtagahu ba'duhum 'inda Umar. Maka sebagian penduduknya itu mengadu kepada Umar. Ya. Sehingga salah seorang mereka itu mengadu karena riya dan sum'ah. Ya. Dan bahkan dia berdusta atas nama Sa'ad. Dan dia menisbatkan atau menyandarkan hal-hal yang saat itu tidak benar, ya, tidak mengakuinya, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendoakan orang ini, mendoakan kejelekan bagi orang ini. Dia doakan supaya orang ini panjang umur, namun ya dalam kondisi fakir, miskin dan diberi banyak cobaan, ya. Dan kisah ini diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu. Suatu ketika penduduk Kufah, yaitu daerah Irak sana, mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Ya, kemudian Umar bin Khattab pun melengsarkan Sa'ad. Ya. Wasta'amala alaihim Ammar, dan kemudian Umar menggantikannya dengan Ammar. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Mereka itu mengadu kepada Umar bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak benar salatnya. Salatnya enggak bagus, ya, enggak benar. Fa arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Maka kemudian Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, wahai Abu Ishaq, sungguhnya penduduk sana, ya, mereka mengklaim bahwa engkau tidak benar sholatnya. Ya, maka Abu Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Adapun aku, ya, maka demi Allah, ya, sungguhnya aku mengimami mereka sesuai dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menguranginya sedikit pun. Usalli sholatal isya'i fa arkudu fi fil ulayain wa ukhifu fil ukhrayain. Ketika aku sholat isya, ya, seperti biasa aku sedikit panjangkan di rakaat pertama, dua rakaat pertama, dan aku pendekkan, aku ringankan di dua rakaat terakhir. Ini sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak mengurangi, ya. Qala dzaaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Maka Umar mengatakan, ya, memang seperti itu pula yang aku atau yang kami duga tentang dirimu. Ya, pasti kamu juga enggak aneh-aneh, pasti kamu sudah betul sholatnya, gitu ya. Maka kemudian Umar mengirimkan atau mengutus Sa'ad bersama seorang laki-laki atau dua orang laki-laki atau beberapa orang laki-laki ke Kufah. Ya. Fasa'ala anhu ahlal Kufati wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufa. Maka ditanya orang-orang Kufah, ya, di setiap masjid ditanya, ya, dan tidak ada satu masjid pun kecuali mereka memuji Sa'ad. Ya, Sa'ad ini baik, sholatnya bagus, ya. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai ada satu masjid miliknya Bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibn Qatadah yukna Aba Sa'dah. Sampai ada seorang yang berdiri di antara mereka namanya Usamah bin Qatadah, yang diberi kunyah atau nama kunyahnya, nama panggilan itu Abu Sa'dah. Dia mengatakan, "Amma ya idza nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wala yaqsimu bisawiyah wala ya'dilu fil qadhiyah." Kata orang ini, kalau kamu tanya kepada kami tentang Sa'ad, maka Sa'ad itu ya la yasiru bisariyah, dia tidak ikut perang. Ya, dia cuma ngutus tapi tidak ikut berperang, tidak ikut pasukan. Dan dia juga tidak, kalau membagi tidak adil. Ya. Dan kalau dia memutuskan perkara juga tidak adil. Ini kata orang ini. Maka Sa'ad pun mengatakan, "Amma wallahi la ad'uwanna bi thalath." Demi Allah saya akan berdoa dengan tiga hal. "Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qamariyan wa sum'atan fa atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu bil fitan." Ya Allah, seandainya hambamu ini yang ngomong barusan itu berdusta, ya, dia bermaksud untuk riya dan sum'ah, menonjolkan diri, ya, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkanlah kefakirannya, kemiskinannya, dan hadapkanlah dia kepada fitnah-fitnah, kepada cobaan-cobaan. Ya. Wa kana ba'du idza su'ila yaqul syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Maka orang ini setelah itu, ya, ya, beberapa saat setelah itu, kalau dia ditanya, dia akan mengatakan, ya, bahwasanya aku ini seorang yang tua sekali yang terfitnah, ya, ya, dalam artian kena cobaan, dan aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Qala Abdul Malik, kemudian perawi yang tadi kita sebutkan, Abdul Malik, dia mengatakan, dia bercerita, "Fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu 'ala 'ainaihi min al-kibar." Maka aku melihatnya setelah itu, ya, aku melihatnya dia telah alisnya itu sudah jatuh di bawah matanya saking tuanya. Jadi sudah keriputnya sampai alisnya itu menutupi mata saking tuanya. "Wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuqi yaghmizuhunna." Dan dia itu berdiri di jalan, di pinggir jalan, untuk menggoda para gadis-gadis muda, ya, dan menggoda mereka. Jadi sesuai dengan doanya Sa'ad, ya, umurnya panjang, miskin, kemudian terkena fitnah, ya, artinya ditimpa cobaan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk betul-betul berhati-hati, ya, untuk tidak menjadikan aib saudaranya sebagai sandaran, sebagai sesuatu yang dia manfaatkan, ya. Dan dia dan jangan pula dia melakukan itu karena riya dan sum'ah, ya, atau dalam rangka untuk meraih dunia. Ini juga kalau memang betul-betul ada aibnya, saudaranya itu betul-betul punya aib, ya. Jangan, ya. Fa illam yakun fihi aib, ya. Kalau memang, apalagi kalau dia itu ternyata tidak punya aib, dia tetap mengada-ngada sendiri, dia berdusta atas namanya, ya, maka dia telah mengumpulkan dua kejelekan sekaligus. Naudzubillah. Ya, kisah tadi sangat harusnya menjadi perhatian besar bagi kita supaya tidak bermudah-mudahan dalam aib seseorang, apalagi mengada-ada aib. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Al-mu'minu mir'atu akhihi, idza ra'a fiha aiban aslahahu." Ya. Kata beliau, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika dia melihat aib pada saudaranya, maka dia akan membetulkannya, dia akan memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Makna dari cermin bagi saudaranya adalah, ya, dia seperti cermin, ya. Dan sebagaimana kita ketahui namanya cermin itu adalah persis sama dengan dirinya, ya, orang yang bercermin, ya. Dengan itu dia bisa melihat aib-aib yang ada pada dirinya sendiri. Kalau misalnya di wajahnya itu ada sesuatu berupa debu atau kotoran, ya, maka engkau bisa melihat, maka engkau lihat, ya, seorang itu bisa melihat, ya, di cerminnya ini, ya, melihat sendiri secara langsung, ya, di mana letak aibnya dan bagaimana dia bisa membersihkannya, itu bisa kita lihat sendiri dari cermin, ya. Maka cermin di sini, ya, memperlihatkan aibnya sendiri, ya, dan dengan kita bisa melihat aib tersebut, maka ini kita bisa memperbaiki aib tersebut. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi, dan seorang mukmin itu cermin saudaranya. Dan namanya cermin, sifatnya itu adalah jernih, ya, sifatnya jernih, ya, apa namanya, jelas gitu ya, sehingga seorang itu betul-betul bisa melihat cacatnya, melihat kekurangannya itu dengan jelas, ya, di mana aibnya dan lain sebagainya, ya. Dan seperti inilah harusnya seorang mukmin kepada saudaranya. Dia bisa melihat ini kurangnya apa, ya. Dan hadis tadi juga, ya, menjadi arahan bagi kita, ya, bahwasanya seorang muslim, bagaimana seharusnya seorang muslim terhadap saudaranya, ya, bagaimana dia menasihatinya, ya, dan bagaimana dia apa namanya, berusaha saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya, supaya dia menjadi seorang yang nasih, yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, ya, dan dia menjadi pengarah yang, atau menjadi penasihat yang terpercaya, yang jauh dari tipu-tipu, jauh dari kemungkaran, dari dusta. Dia apa adanya, ya, dari apa namanya, melihat aib saudara ini, ya, sebagaimana jernihnya cermin, ya. Maka ketika dia melihat aib saudaranya, maka dia tunjukkan aibnya, ya, dengan rifqin, dengan lembut, tanpa menyakiti dia, ya, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang istilahnya tidak menyakiti, ya. Dia sayang kepada saudaranya, ya, ya, dia sayang kepada saudaranya, dia tunjukkan aibnya kepada saudaranya, ya. Dan hendaknya dia tidak juga mengatakan itu dengan nada mengejek, dengan nada merendahkan, ya, dengan nada, ya, yang menyakitkan lah, ya, jangan sampai dia menyakitkan saudaranya. Hendaknya dia membicarakannya kepada saudaranya ini, ya, dalam rangka betul-betul menginginkan kebaikan dan karena sayang kepada saudaranya, ya, dan dia menginginkan hilangnya aib ini dari saudaranya, ya, walaupun dan ketika seorang itu punya sifat yang demikian dalam menasihati saudaranya, maka nasihat itu akan berbuah, akan membuahkan hasil dan akan bermanfaat bagi saudaranya, ya. Jadi melihat aib saja tidak cukup, tapi kita berusaha memperbaikinya. Memperbaikinya pun juga ada caranya, ya, dengan rifqin, dengan lembut, tidak menyakiti, ya. Pokoknya dengan cara-cara yang dia bisa pahami bahwa ini itu untuk kebaikan saya, bukan karena merendahkan atau gimana. Ini betul-betul saya tahu ini untuk kebaikan saya, sehingga seorang muslim itu tidak merasa tersinggung. Oh, ini niatnya memang untuk memperbaiki. Maka Nabi SAW mengatakan, idza ra'a fiha aiban aslahahu. Ketika dia melihat suatu aib dari saudaranya, dia akan membetulkannya, dia akan memperbaikinya, ya. Sehingga dia berusaha untuk, ya, memperbaiki saudaranya, ya, karena ketika seorang itu melihat ada aib pada dirinya sendiri, ketika dia melihat cermin, maka dia pasti akan memperbaikinya, ya kan. Kalau misalnya ada debu, ada mungkin jerawat atau apa, ya, pasti dia sendiri ingin memperbaikinya. Jadilah seperti cermin yang menunjukkan itu dan bisa membantu dia untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Dan seperti itulah sesama muslim. Adapun orang yang kemudian malah sibuk dengan ghibah, ya, namimah, merendahkan, menipu, ya, maka justru ini akan lebih banyak merusak di bumi ini daripada memperbaiki, ya. Dan dia malah akan, ya, merusak tatanan masyarakat, ya, dan malah akan, ya, apa namanya, ya, menghancurkan persaudaraan dalam Islam, ya. Dan barangkali itu saja yang kita baca pada sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setengah dari bab ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah taala. Demikian wasallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja tadi kita dengarkan kajian rutin Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Dan tadi pembahasan pada bab 10 pertemuan ke-21 sore hari ini, hak saudara seiman. Kita masuk di sesi tanya jawab. Kita akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, saya dulu sering membaca cerpen atau novel yang kurang baik untuk iman saya. Qadarullah, saya sempat mendapat tugas karya sastra dari seorang penulis yang dulunya sering saya baca. Setelah saya hijrah, saya jadi malu, Ustaz, jika membaca karya-karya itu, khususnya kepada Allah. Nah, ini mohon nasihatnya, apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, jika memang itu novel yang mengandung kemungkaran, ya, maka kita, ya, kalau memang itu tugas, ya kita bagaimana, kalau kita sudah mengingkar dengan hati, maka semoga itu telah mencukupi. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, maka man ra'a minkum mungkara, faliyghayyir biyadihi fa'alam yastati' fa bilisani fa'alam yastati' fa bi qalbihi. Ketika kita melihat kemungkaran, maka ingkarlah dengan tangan, ya. Dengan tangan berarti kita punya kekuasaan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak bisa, kita dengan lisan kita nasihati, ya, kita berusaha hilangkan dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, kita benci kemungkaran tersebut. Maka ketika tugas tersebut tidak bisa dihindari, ya, namun hati kita sudah benci, maka insyaallah taala itu semoga telah mencukupi, dan itu merupakan selama-lamanya iman, ya. Enggak boleh lebih kurang dari itu. Artinya kita tidak boleh kemudian dari situ kita kembali menyukai novel tersebut dan lain sebagainya. Tapi selama kita benci, maka semoga itu telah mencukupi. Wallahu taala alam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tidak salah tadi dalam surat Hujurat, Ustaz, apa yang dimaksud menghina atau mencela diri sendiri, Ustaz? Ya. Allah Ta'ala mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Kenapa dikatakan mencela diri sendiri? Karena di sini Allah Ta'ala mengatakan anfusakum, diri kalian sendiri. Artinya apa? Kalau kita menghina muslim lainnya, seolah-olah kembali ke diri kita sendiri. Karena muslim itu satu jasad. Ya, ketika kita mencela muslim yang lain, itu kembali kepada diri sendiri. Sehingga Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, mencela diri sendiri itu karena mencela orang lain, sehingga sebenarnya itu kembali kepada diri sendiri, karena muslim itu satu jasad. Itu makna dari potongan ayat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari WhatsApp, mohon nasihatnya Ustaz, jika orang tua memiliki utang riba dan sedang berusaha dilunasi, nah harta mereka untuk kami sebagai anak bagaimana Ustaz, halal atau haram? Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon diulang. Orang tua memiliki hutang riba dan sedang berusaha dilunasi, nah harta mereka statusnya untuk kami anaknya halal atau haram, Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan untuk melunasi ribanya, ya. Terkait dengan harta yang diperoleh dari orang tua yang bekerja di riba atau meminjam uang dari riba, maka halal bagi anak tersebut. Kenapa? Sekalipun dia bekerja di, misalnya orang tuanya pun mendapatkan riba, ya, mendapatkan riba itu dalam artian dia pekerjaannya itu adalah misalnya kerja di bank, atau dia meminjamkan uang ke orang lain, dia dapat riba. Maka itu kan uangnya uang riba, betul, ya, uang murni riba. Ketika dia kemudian anaknya ini dinafkahi dengan nafkah tersebut, maka anaknya tidak berdosa. Kenapa? Karena itu hak dari anak. Hak dari anak, dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Yang dosa adalah orang tua yang dia mendapatkan harta riba tersebut. Nah, apalagi ini adalah hutang, ya. Hutang yang mana dia sendiri justru yang malah membayar riba ke orang lain. Jadi duitnya sendiri itu sebenarnya adalah hutang, bukan uang riba. Ya, misalnya kita minjam 10 juta ke bank gitu ya. Kita harus bayar balik misalnya 15 juta. Ya. Maka 10 juta yang dia pinjam dari bank itu adalah hutang. Yang dosa adalah ketika dia memberikan 5 juta itu ke bank. Itu yang menjadi uang riba. Dia sendiri tidak makan riba meskipun dia berdosa karena memberi riba. Ya, jadi riba kan yang memakan dosa, yang memberi riba juga dosa. Akan tapi uangnya sendiri insyaallah taala adalah uang halal. Ya, meskipun artinya bukan uang riba gitu ya, sehingga itu juga lebih-lebih lagi halal bagi anak-anaknya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa menghindari riba tersebut. Karena intinya adalah bahwa ketika anak itu mendapatkan karena haknya dia untuk dinafkahi, maka dia terlepas dari dosa dan yang berdosa adalah orang tuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin satu lagi pertanyaan ya. Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang sudah lama hutang cukup banyak ya, tapi tidak ada tanda-tanda akan melunasi hutang, dan hal tersebut juga menjadi berpengaruh kepada hubungan kami yang ya, menjadi agak merenggang. Ya. Sebenarnya ingin saya tunda kembali jika ia belum bisa melunasi. Namun terkadang saya juga sedang membutuhkan uang tersebut. Ya. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana mempertahankan ukhuwah jika ada hutang antar teman, terutama sama-sama teman penuntut ilmu. Jazakallah khairan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi memang susah ya kalau ada teman yang sebenarnya kita harusnya nggak pernah ada masalah, jadi masalah karena hutang gitu ya. Apalagi dia dia di awal mungkin dia menjanjikan untuk diganti kapan gitu ya, ada janji waktunya, ternyata hilalnya nggak tampak nih, ada tanda-tanda membayar ini nggak tampak gitu ya, hilalnya belum tampak nih. Nah ini menjadi problematika tersendiri. Nah ada keutamaan bagi mereka yang menunda, apa dalam artian menerima penundaan pembayaran hutang ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya orang yang menunda menerima penundaan pembayaran hutang, maka seolah-olah dia telah menghutanginya dua kali, ya telah bersedekah kepada dia. Ya, ini suatu keutamaan yang juga patut untuk direnungkan bagi orang yang memberi hutang. Artinya gini. Artinya ketika kita mengetahui keutamaan tersebut, maka minimalnya dalam hati kita itu ada tenang, kita dapat pahala dengan kita menerima penundaan dari dia. Meskipun itu juga kemudian kita lihat kembali kepada orangnya. Orang ini kalau dikasihani, ya kalau dibiarkan, apakah dia tipe-tipe yang malah memanfaatkan kesempatan ataukah tidak? Kita juga lihat orangnya, ya. Karena itu akan terkait dengan mafsadah yang lain, gitu ya. Kalau kita membiarkan dia seperti itu, malah dia sama orang lain nanti seperti itu juga, gitu kan? Kalau jadi kebiasaan dia nanti, oh ternyata semua orang yang dipinjam itu baik-baik ya, boleh di, nah itu malah efek yang nggak baik. Ya. Justru kita harus selamatkan dia. Selamatkan dia dengan cara, ya kita ingatkan, ya ingatkan, tidak masalah, ya nggak masalah kita ingatkan, karena itu memang untuk kebaikan. Tapi kalau memang dia memang orang yang sangat butuh sekali, ya dia nggak kelihatan seperti orang yang, kan ada juga orang yang utang tapi ternyata dia jalan-jalan gitu ya, ini harus diingatkan. Ya. Kalau yang memang dia susah, orang tuanya susah, ya, nah kita inilah berlapang-lapang dada, walaupun kita butuh, ya usahakanlah, ya artinya ketika walaupun kita butuh tapi dia lebih butuh nggak gitu kan? Dia lebih butuh, ya ikhlaskanlah, maksudnya berilah tenggang lagi, nah masalah insya Allah itu pahalanya sangat besar ya, selama bisa bertahan hidup insya Allah itu yang terbaik ya, kita tetap menjaga hubungan ya. Kalau kita nggak suka sama dia karena seperti itu, ya ditahan-tahan lah ya. Nah, kita lihat dia itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau dia memang butuh ya kita kasihani aja gitu, jadi kita tetap tidak menjadikan kita menjadi terlalu kemudian benci kepada orang ini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Ya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan sore hari. Mungkin sebagai penutup Ustaz mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore hari ini Ustaz. Silakan. Ya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab yang kita bahas ini adalah terkait dengan persaudaraan sesama muslim ya. Bagaimana Allah taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kaum muslimin ya, yang tadinya kita saling bermusuhan, kita saling kemudian membenci ya, dengan Islam kita saling menyayangi ya, tadi dituntut untuk tidak saling hasad, tidak saling merugikan dan itu suatu hal yang sangat indah sekali. Ya, kalau nggak ada tuntunan Islam seperti ini, maka kita akan berada dalam suatu hal yang tidak menyenangkan, ya, pertengkaran dan lain sebagainya. Maka kita harus syukuri, ya, persatuan ini, kita syukuri persaudaraan ini, dan jangan dirusak dengan larangan-larangan yang merusak persaudaraan, ya, seperti ghibah, namimah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita kadang ada yang cari uang dengan cara memfitnah orang lain, ya, hanya demi menjilat kepada orang yang berkuasa. Dia katakan, wah ini terpapar paham tertentu, wah ini kan dia mencari muka dengan memfitnah orang lain. Apalagi kalau dia seorang muslim misalnya, ya, katakanlah dia seorang muslim, dia mengorbankan saudaranya, ini radikal, ini ah ini kan apa, ya, cari uang dengan cara memfitnah muslimnya lah. Ini bahaya kalau orang yang dizalim ini mendoakan dia, hati-hati, ya, seperti yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia difitnah seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya kalau dia didoakan orang ini yang didolimi ini, maka bisa jadi sangat-sangat mungkin akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ya. Makanya kita betul-betul pelihara persaudaraan di antara kita. Jangan makan teman sendiri, jangan makan saudara sendiri, ya, dan kita saling berkasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Satu dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.